warfa biwawin wansiban nabil alif wajur wajur biya in ma minal asma asif minda kadu in suhbatan abana walfamu haythul mimu min hubana abun akhun hamun kadaka wahanu wannaqsu fi hadal akhiri ahsanu wa fi abin wa taliyaihi yanduru wa qasruha min naqsihinna ashharu syartu dal i'rabi an yudafna la wa syartu dal i'rabi an yudafna la lil ya ka ja'ahu abi kada'tila. Ulang lagi. Al-fahmu bitakrar. Pahaman dengan diulang-ulang, Mas. Semakin kita itu setiap hari dengar. Ya. Jadi semoga Allah Azza memudahkan kita untuk menjadi hafal. Dan apa yang diinginkan dari hafal itu adalah tidak lain adalah kefahaman. Maka menghafal adalah salah satu dari sarana untuk dapatkan kefahaman. Tapi yang lebih utama lagi adalah setiap kali kita membaca ini, mendengar ini, mengikuti kajian ini, yang pertama kali dan yang awal adalah berdoa kepada Allah Azza Jal agar kita diberikan kefahaman. Karena yang memberikan kefahaman kemudian itu dari Allah Azza Jal. Nah. قال مؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم المقادمة قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على نبي المصطفى وآله المستكملين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النهوي بها محوية تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتدي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يكذب بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كالسكم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين ونيدا وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وأتت ويفعلي والنون أقبلنا فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بتا مس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صح وحي حل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضع في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء إما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أرض وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارع إن عريا من نون توكيل مبشر ومن نون إناث كيرون منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكنكم والرفع ونسبة على إعراب لاسم وفعل النحو لن أهاب والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمير وارفع بواو وانسبا بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها أم من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك دعت لا. Nah, di sini kemarin kita membahas tentang pembahasan yang qadar syafa'al kemarin ada sedikit ya, alhamdulillah tidak setiap keinginan itu sesuai dengan kenyataan. Tapi antum lihat, apapun yang kita lakukan, meskipun itu naik dan turun, ada kalanya kita fokusnya 100%, ada kalanya hanya berapa persen. Tapi ketika kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla kesabaran terus, meskipun terkadang kita salah, terkadang kita malas, terkadang kita capek, letih, lesu, tapi ketika kita tetap memohon kepada Allah Azza wa Jalla, pasti dimudahkan. Pasti dimudahkan. Itu adalah sebuah keyakinan yang harus dipahat dan dihujamkan kepada diri kita agar tekad kita, semangat kita terus berkorban. Terus berkorban. Jangan pernah api semangat untuk menuntut ilmu itu padam dengan sesuatu yang tafih, sesuatu yang sepele. Sesuatu yang sebenarnya itu bukan sesuatu yang besar, tapi dibesar-besarkan dengan hanya menginginkan dunia. Salah sama. Nah, kita lanjutkan. Kemarin kita membahas tentang ada itmam, naqsu dan qasr. Itmam itu adalah wawa anturfa'a bil waw wa tunsaba bil alif wa tujarra bil ya wa hadha huwal masyhur. Di sini itmam adalah dirafa'kan dengan waw dan dinasabkan dengan alif dan dijarkan dengan ya. Ini namanya apa? Itmam. Artinya apa? Ditulis semuanya asalnya. Seperti apa? Jadi contoh, ini hanya sekedar sebagai bentuk perbaikan kita. Kemarin Abdurrah Syafa'al ada sesuatu yang kurang. Nah, dari pertemuan sebelumnya. Jadi kalau misalnya antum tulis di sini, lebih mudah untuk mengatakan itmam itu adalah antum kasih contoh. Itu apa? Abu dengan wawu dan tunsob bil alif. Jadi abah. Kemudian bil ya menjadi abi. Ya, abu, aba, abi adalah itmam. Seperti itu, Mas. Paham? Karena sesungguhnya proses dari pembahasan, proses dari pemahaman itu bagaimana antum itu mensederhanakan suatu konsep yang rumit menjadi ringkas, menjadi mudah untuk difahami. Jadi kalau misalnya sekarang disebutkan itmam, itmam itu apa? Antum ingatnya apa? Itmam, ya. Itmam ini adalah apa? Abu, aba, dan abi. Sudah itu aja. Apa itu? Itmam itu abu, aba, dan abi. Paham saya di sini? Karena apa? Turfa'u bil waw. Ya. Turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif wa tujaru bil ya. Wis, itu itmam. Nah. Contoh-contoh bisa sambil jalan. Sekarang ya, ketika di dalam pembahasan i'rab. Bagaimana i'rabnya? Ini pembahasan yang kedua kemarin. Kita misalnya jaa Abu Zaidin. Ya. Jaa Abu Zaidin. Jaa fi'lun madhin. Abu fa'ilun marfu'un wa 'ala mutarafihi al-wawu niyabatan 'anid dhammati. Li'annahu min al-asma'i sittati 'ala ra'yi Ibn Malik wa in kana 'ala ra'yi Ashur khilafu dhalika. Yang terakhirnya ini enggak boleh ditulis, Mas. Ala ra'yi ini enggak perlu ditulis seperti itu. Ya. Ala ra'yi Ibn Malik wa in kana ala ra'yi Ashur, ya, atau Asyharu ala ra'yi al-Asyhari khilafu dzalika. Syari maksudnya di sini bukan nama orang ya. Syari maksudnya lebih populer. Ya, pemikiran yang jauh lebih populer adalah khilafu dzalika. Yang menyelisih itu. Itu apa? Tetap asmaul khamsah, Mas. Karena asmaul sittah ada sesuatu yang saru dan hanu dan tabu sebagaimana sudah kita pelajari. Maka itu di dalam apa? Al-Jurmiyah. Ya, semoga Allah Azza memudahkan juga kita rencana, ya sekedar rencana. Tapi semoga Allah mudahkan. Tahun depan kita bikin daurah. Sudah suasananya sudah kondusif untuk berkumpul-kumpul dengan jumlah yang banyak. Nah, kita adakan Sabtu Ahad berapa kali untuk bahas cara Muqaddimah Al-Jurmi. Bagaimana yang sebenarnya kejadian 1.5 tahun yang lalu. Nah, lanjut lagi Mas. Ini contoh saja, yaitu selesai. Antum kalau misalnya antum tulis di sini contoh i'rabnya itu ja'a fil madi, sudah cukup. Kemudian abu fa'ilun marfu'un, sudah cukup Mas. Tapi kalau mau ditambah, alamatur raf'ihi al-waw. Alamatur raf'ihi al-waw. Alamat rafa'nya dia adalah waw. Kenapa? Karena itmam. Kenapa? Itmam. Sempurna. Kemarin kita juga bahas tentang apa? Beda tamam dan kamal. Ingat ya. Kemudian, niyabatan anid dhammati. Sebagai ganti dari dhammah. Ya. Ini gak perlu di... tak perlu disebutkan di sini. Artinya dalam dasar dari i'rab tak perlu kemudian alamat rafi waw niyabatan anil dhammati. Wis antum fahamnya fa'ilun marfu'un, selesai. Tapi kalau misalnya ini sebagai tambahan ilmu, ini sampai di sini Mas. Alamat rafi waw niyabatan anil dhammati. Li'annahu minal asma' sittah. Ini sampai sini boleh. Enggak perlu ini kemudian ala ra'i Ibn Malik wa in kana ala ra'i al-Asy'ari khilafu dhalika. Ya, ini adalah menurut pendapatnya Ibn Malik dan yang lebih populer pendapatnya yang berbeda dari itu. Sekarang Abu. Abu itu mudhafun. Ya, wa Zaidin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih. Ini contoh apa Mas? I'rabnya. Ini bisa dipelajari. Wa taqulu fi. Nah, ini Ustaz, gimana cara mempelajari i'rab ini? Tahu caranya? Latihan, Mas. Ini seperti matematika, Mas. Antum tahu rumusnya, antum enggak pernah praktek rumus, enggak akan bisa. Ya, kalau enggak percaya, tanya sama Pak Haji. Guru matematika kita. Tolong, tolong. Ya. Nah. Kemudian misalnya akramtu Aba Zaidin, akramtu fi'lun wa fa'ilun. Aba maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-ithni niyabatan anil fathati. Ini yang dibahas ini aja. Li'annahu min al-asma' sittah. Aba mudhafun wa Zaidin mudhafun ilayhi majrurun wa alamatu jarri kasratu dhahiratu ala akhirih, sama dengan yang di atas. Kemudian taqulu ajibtu min Abi Zaidin. Ajibtu. Aku heran dengan bapaknya Zaid. Ajibtu fi'lun wa fa'ilun min harfu jarrin. Wa abi ismun majurun min alamatu jarrihil ya'u niyabatan anil kasrati. Li'annahu minal asma'i sitah. Wa abi mudhafun. Wa Zaidin mudhafun ilaihi wa majurun. Wa alamatu jarrihil kasratu zahiratu ala akhiri. Sama. Itu namanya apa? Itmam. Jadi, ya apa itu itmam? Abu, Aba, Abi. Antum bacanya seperti itu Mas. Antum sederhanakan seperti itu. Apa itu itmam Mas Soni? Abu, Aba, Abi. Selesai. Paham? Maksudnya adalah apa? Marfu'nya itu dengan dhammah, mansubnya itu dengan fathah, dan majrurnya dengan ya. Wawu Mas. Rafa'nya dengan wawu. Nah. Sekolah. Cepatan mas. Nah. Jadi bacanya abu, aba, dan abi. Itu untuk memahamkan tentang wawu, alif, dan ya. Sekarang naksu. An-naksu yang kedua. Wahwa anturfa'a bidhommati watunsoba bilfathati watujarra bilkasrati. Ini al-asr. Apa ini mas? Al-asr. Dirofakkan dengan dhommah, dengan fathah, dan dengan kasrah. Maka naks, ini antum menghafalnya apa? Dhommah, fathah, dan kasrah. Terus itu aja. Dengan contoh, abu, aba, abi. Ya. Paham? Abu, Zaidin, aba, nah, seperti ini. Ini tidak ada wawunya, tidak ada alifnya, dan tidak ada ya-nya. Modelnya sama. Hanya tulisannya, mas. Itu apa? Naks. Jadi naks itu adalah domah, fathah, dan kasrah. Itu aja. Gak usah sebutkan abunya. Bedanya apa? Tidak usah sebutkan abunya. Hanya cukup antum nyebut apa? Domah, fathah, dan kasrah. Paham sampai sini? Ya Pak Adi, Allah mubarak. Nah, kemudian ini sama contoh i'rabnya Abu Zaidin ja'a fi'lun madin Abu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'i dhammatu dhahiratu 'ala akhirih. Abu mudhafun wa Zaidin mudhafun ilayhi majrun wa 'alamatu jarrihi kasratu dhahiratu 'ala akhirih. Itu seperti itu aja mas. Tidak ada niabatan. Nah, dan aba di sini maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu 'ala akhirih. Semuanya fathah dhahir, kemudian apa, dhammah dhahirah, kemudian kasratu dhahirah. Itu aja, semuanya dhahirah, dhahirah, dhahirah. Karena apa, bisa dilihat asalnya seperti itu mas. Nah, sekarang yang ketiga, al-qasru. Al-qasru huwa an takuna bil alifi daiman. Ini alif itu aja. Al-qasru itu apa? Alif. Fatu'rabu bi harakati muqaddaratin 'alal alif. Wa 'ala hadha ja'a qawlu sya'ir inna abaha wa abaha qad balagha fil majdi ghayataha. Paham? Sehingga apa? I'rabnya dengan harakat yang ditakdirkan. Artinya muqaddarah dipersepsikan. Persepsi yang seharusnya alal alif. Atas alif. Atas ini, maka perkataan syair di sini, inna sesungguhnya abaha, bapaknya, dia. Wa aba abaha, kakeknya dia. Qad balagha fil majdi. Ini sudah mencapai apa, derajat keluhuran, derajat yang agung. Ghayataha, ya, ghayataha artinya apa, yang paling puncak. Ghayat, ya, itu sebutannya. Kenapa ghayataha? Karena di sini aba-aba. Abaha wa aba abaha. Nah, ngomongin. Terlalu bawa bawa bawa. Hawa hawa. Allah mustahil. Wa syahidu fihi qaluhu aba abaha. Suf. Aba abaha. Walau araba fil hurufi laqala wa aba abiha. Kalau misalnya i'rabnya itu dengan huruf, yang seharusnya itu adalah aba abiha. Itu menjadi mudhaf mudhaf ilaih. Tapi karena ini adalah qasr. Qasr itu apa? Antum itu gampangnya apa? ngeyel dengan alif. Itu kasr. Ngeyel dengan alif. Pokoknya alif. Pokoknya alif itu kasr. Ya. Kenapa? Kita menginginkan sesuatu, menghafal dengan sesuatu yang unik, Mas. Jadi kalau misalnya antum menghafal kan misalnya. Itmam itu apa? Abu. Aba. Abi. Nah. Kemudian kalau yang naks. Sebutin sama juga. Abu. Aba. Abi. Duh, bedanya apa? Antum tidak memberikan keunikan di situ. Maka harus yang unik. Misalnya sih. Doma fathah kasrah. Unik. Tidak ada wawunya, tidak ada alifnya, tidak ada ya-nya. Kemudian yang kasr. Pokomen kulo ngeyale alif mawon. Alif. Antum tahu manfaatnya alif, Mas? Tahu enggak? Alif itu kayak piting nih, Mas. Piting. Manfaatnya adalah ketika antum ngantuk, taruh di sini. Untuk mencegah rasa kantuk, Mas. Nyonggo. Nyonggo uang ini. Ting, gitu kan. Oke, alif itu ngel. Itu kasr. Nah. Sebenarnya arti dari makna kasr itu banyak sekali. Kasr itu ala kusurinya. Sebagaimana orang-orang Arab mengatakan apa? Ya akhi, nahnu muqassirin, haq. Haqq. Nahnu muqassirin. Asif jiddan. Muqassirin. Artinya di sini muqassirin ada kita itu terlalu minimalis, Mas. Kurang memberikan penghormatan. Ada qasr juga kaitannya dengan apa, Mas? Qasara. Nah, ini kalau misalnya dalam komus, ya, dalam komus, ya, ini kaitannya al aslu fi qasara, ya, ini bisa qasira yaksaru, ada qasira, ya, akhadahu waj'un fi unuqihi. Ada juga qasara. Ada qasira. Qasaran. Bahwa qasirun. Ada juga qasara qasran. Wa qasaratun. Qasara thawb. Daqqahu wa bayadahu. Qasara thawb. Atau qasara laun. Azalahu wa khaffafahu. Artinya sudah apa? Nipis. Sudah mulai luntur. Jadi qassara yaksuru. Doyyaqahu. Sempit. Apa? Doyyaqahu. Sempit. Ya. Qassara al-qaida. Menyempitkan qaid pengikat. Qassara sholata. Kayaknya ada qassar. Sholat ini apa? Dikosor. Nah, itu seperti itu, Mas. Itu sholadat al-arba rakaat isnatain bihasbi tarkhisi syar'i. Jadi sholatnya dari 4 menjadi 2 rakaat sesuai dengan ya ada keringanan dari syariat. Jika safar tentunya. Karena akul musafir qasrun. Akul musafir qasrun. Nah, ini dari qasara yaksuru. Nah. Paham ya? Ay qasara ta'am naqasa, berkurang. Oke, di sini antum lihat, kenapa di sini alif? Kenapa qasara di sini? Karena tidak melibatkan wawu dan fathah. Atau di sini bukan fathah, fathah tapi wawu dan ya. Wawu dan ya tidak dianggap. Yang itmam tadi mas, itmam itu ada wawu, alif dan ya, ya kan? Nah, ini wawu dan ya-nya tidak dianggap mas, coret coret. Ini hanya alif saja, ngeyel dengan alif saja. Maka disebutkan al-qasru. Ya, minimalis. Baik. Paham ya? Nah. Nah. Lau araba bil hurufi laqala aba abiha. Wa ala hadhihi lughati taqul, dengan atas dasar bahasa ini engkau katakan jaa aba zaidin. Ini abanya tetap aba zaidin. Wa akramtu aba zaidin. Wa ajibtu min aba zaidin. Ngeyal tetap dengan aba. Wa fil i'rabi, dalam i'rab taqulu engkau katakan ya, jaa aba zaidin. Ya. Kalau sekarang jaa aba Wardah. Aywa. Jaa aba Wardah. Besok lagi kalau terlambat kastrap. Mas, bawa gorengannya, Mas. Sama nasinya maksudnya. Yang gorengan tuh ayo seret. Ya. Ini hari oh malam. Turano. Oh. Berarti antum kena strap. Malam Ahad, Mas. Ayo, goreng dulu sebentar. Saksinya berapa ini? Saya Allah menambahkan antum semangat. Semangat ya Aba Wardah. Da'a Aba Wardah. Ya, ini makanya ja'a Aba Wardah wa akramtu Aba Wardah wa ajibtu min Aba Wardah. Ta'akhir daiman. Tahu lah, tenang Mas. Guyone nanti digoreng. Makanya kalau terlambat datang itu mesti digoreng. Nah, Mas, wis matang burung. Atas sing goreng. Nah, lo, sama aja. Semuanya ketika terlambat masih digoreng. Kalau misalnya antum terlambat wajib digoreng. Goreng di roasting. Bahasa milenial sekarang roasting itu dinyek-nyek. Iya. Dibolak-balik maksudnya. Nah. Nasi kebuli ya, ya. Nasi itu, Pak. Nasi kebuli. Wa fil i'rab taqulu fi ja'a ba zaidin, dalam i'rab engkau katakan fi ja'a aba zaidin, telah datang aba zaid. Ja'a di sini fi'lun madin mabniun 'alal fathah. Itu fantum lihat. Perbedaannya ketika tadi kenapa di sini yang awal itu ben. Yang itmam mas. Yang idmam. Nah. Perhatiin gak antum? Itu halaman sebelumnya mas. Halaman 105 mas. Ja'a fi'lun madin saja. Kenapa saya tidak menjelaskan sebagaimana ketika membahas qasr? Ini loh. Ini fi'lun madin saja wis. Selesai. Koma langsung. Ya koma maksudnya. Nah, kemudian ketika membahas qasr, antum lihat fi'lun madin mabniun 'alal fathhi. Padahal kalau tadi di dalam itmam itu juga ditulis seperti ini boleh. Ditulis seperti ini boleh, Mas. Jadi fi'lun madin mabniun 'alal fathhi. Selesai. Dua-duanya boleh. Jadi ini yang halaman 125. Nah, ini mas. Ini apa? Filun madin mabni ala apa? Ala antum tulis di situ boleh seperti itu. Undur dot 127 seperti itu mas. Paham? Ini untuk antum tulis seperti ini sebagai pembanding mas. Antum paham apa yang dijelaskan di situ? Ini Pak Adi. Jazakallah khairan. Nah. Padahal kemarin sudah ana jawab pertanyaan jenengan. Ya ini sekarang dijelaskan. Ya, makanya sekarang ana jelaskan. Ya. Karena di situ ada itmam, ada naks, ada itmam, naks dan qasr. Sehingga di situ itu pembagian tiga itu hanya untuk membedakan kebiasaan orang Arab saja, mas. Ingat-ingat, mas. Orang Arab pengennya yang wah yang kosra aja, yuk, mas. Pasah saja. Lo antum mau protes gimana? Wong itu dari sana kok. Itu kosra, mas. Ngeyel. Pakainya aba. Ya. Paham ya misi? Enggak. Orang Arabnya pengennya yang itmam. Ya sah-sah saja. Orang Arabnya pengennya naks. Ya sah-sah saja. Itu hanya sekedar kontekstualnya. Kontekstualnya. Kenapa itu ada fathah, ada wawu, dan ada ya. Kayak, kenapa? Antum lihat suf. Antum lihat di sini. Bentar. Ini di baitnya ini. Kata-kata asyharu lebih populer, mas. Tapi tidak meniadakan salah satu. Ingat tuh, mas. Wa qasruha min naqsihinna asyharu. Ay maksudnya, wa qasruha asyharu min naqsihinna. Ya. Ngeyel itu lebih populer daripada yang asalnya. Dan itu menunjukkan kenapa asharu, mas, populer. Antum lihat misalnya di depan kita ada Mas Adi Tanjung, Adi Padepokan, opo meneh, Novi, opo meneh. Tapi yang paling populer di sini Mas Adi Tanjung, no? Nah, itu tidak menafikan Adi yang lainnya. Ada 7, mas, bayangkan. Aywa, Adi Jaya juga. Lemah di hari. Beda lagi dong. Ya, ada sih dong. Ya, saya. Ada Adi Soka, ada macam-macam. Ini hanya untuk takribu dehen anda, mas. Bahwasannya apa? Itu dipilih mana yang ashar. Mana yang populer, mas? Bukan untuk meniadakan salah satunya. Paham kan? Karena kedudukannya sama. Kedudukannya sama. Orangnya itu-itu aja kan? Gak ada bedanya kan? Beliau masih satu istri kan? Ya tidak. Meskipun mau dikatakan lebih dari 4, namanya masih. Itu tetap aja satu. Satu orang. Datnya sama. Sama hanya dengan bedanya abu, aba, abi, dan seterusnya. Konteksnya mau ditulis abu komplit dengan wawu atau abu dengan tanpa doma, tanpa wawu. Tanpa wawu, mas. Abu. Atau dengan fathah. Dengan alif. Dengan alif. Abu, abu, abu, abu, aba. Abu, aba. Aba. Itu yowis bahasa Arab seperti itu. Antum trimois. Itulah legowone wong Jawa, Mas. Karena ini bukan bahasa kita, Mas. Tapi paling enggak kita tahu bahwa ini adalah pilihan. Mana yang lebih populer, mana yang lebih mudah untuk lisan. Makanya ini ada tiga pilihan seperti ini. Maka yang disebutkan di sini tadi cara. Nah, Anda melihat sekarang fi'lun madin mabniun 'alal fathi wa aba di sini fa'ilun marfu'un. Fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alif. Dhammah yang persepsi seharusnya posisinya adalah alif di situ. Atas alif. Mana'a min duhuriha at-ta'addur. Tercegah untuk nampak padanya karena ada udur. Ini seperti itu. Nah. Wa aba, aba di sini mudhafun. Apa mudhafun? Nah. Wa zaidin, zaid di sini adalah mudhafun ilai. Ini harusnya wa, kemudian kurung sini, Mas. Wa-nya enggak ikut kurung. Kalau antum mau teliti, walaupun anak bukan ahli bahasa, kalau antum mau teliti, ini harusnya wa kurungi Zaidin, Mas. Bukan wa Zaidin. Jadi kalau antum tulis wa Zaidin mudhafun ilaih, lu mana ini? Ja'a aba wa Zaidin. Ja'a aba Zaidin di sini. Paham ya? Nah, ini harus antum luruskan. Hanya tidak setiap apa yang dibuka itu pasti benar. Benar adalah dari Allah Azza wa Jalla. Dan tidak bisa juga antum mengiyakan sebagaimana orang-orang liberal. Mengatakan apa, Mas? Oh, kebenaran itu dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang ada di Al-Quran itu belum tentu benar. Ngawur, keprok. Walaupun omongannya pakai tambang profesor, gak ada apa-apanya. Naudzubillah. Salah sama. Orang yang sanksi terhadap kebenaran Al-Quran, ketika dia mengatakan dia Islam, itu dipertanyakan ke imam. Salah sama. Ngeri itu, Mas. Nah. Lagi. Mudhafun ilaihi majrurun. Ini menjadi mudhaf ilaihi majrurun. Wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun ala akhirihi. Kemudian, وَتَقُولُ فِي أَقْرَمْتُ أَبَا زَيْدٍ تَقُولُ وَتَقُولُ فِي أَقْرَمْتُ أَبَا زَيْدٍ. Aku memuliakan Aba Zaid. أَقْرَمْتُ, aku memuliakan, aku menghormati. فِئْلٌ وَفَائِلٌ. فِئْلٌ dan فَائِلٌ. Aba di sini مَفْعُولٌ بِهِ مَنْسُوبٌ. Ini objek penderita yang dinasobkan. Mansubun. Walamatu nasbihi, dan tanda nasabnya itu apa? Fathatun muqaddaratun. Fathatun muqaddaratun. Ya, muqaddaratun itu alal alif. Ditakdirkannya, jadi tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa fathah? Persepsi yang seharusnya berdasarkan alif, harusnya seperti itu. Karena apa? Harusnya aba nasab itu fathah. Tapi yang di situ nampaknya adalah alif. Maka alif itu adalah aba fathatun muqaddaratun alal alif. Maka ini ditulis dulu wa la tunasbihi fathatun, Mas. Baru kemudian antum muqaddaratun alal alif. Seperti itu, Mas. Paham enggak ini? Atau tulisnya walamatu nasbihi fathatun. Wis, fathatun dulu. Baru muqaddaratun alal alif. Paham? Nah. Kalau antum bacanya fathatun muqaddaratun alif, maksudnya apa? Nah, bingung. Maka ini alamat nasbihi, alamat nasabnya adalah fathah. Asalnya fathah. Tapi karena yang tertulis di sini adalah aba, maka alifnya ini sebagai apa? Muqaddaratun alal alif. Paham sampai sini? Ya. Mana amin duhuriha at-ta'addur. Ya, tercegah dari nampak dengan jelas karena ada udur. Kenapa? Di sini aba. Bukan aba tanpa alif. Dan aba di sini mudhafun. Mudhafun. Wa Zaidin mudhafun ilaihi majrurun. Mudhaf ilaihi dan ini dikasrahkan. Majrur. Wa alamatu jarhi kasratu dhahiratu ala akhirih. Kenapa? Zaidin. Paham saya misi? Lakin lau qala qail. Namun kalau ada yang berpendapat, limadha a'rabtaha bi fathatin muqaddaratin wa lam taqul alamatu nasbiha al-alifu niyabatan 'anil fathati. Nah, ini cara menisbatkan, cara i'rab, Mas. Nanti dibahas. Kenapa engkau mengi'rab dengan bi fathatin muqaddaratin, dengan fathah yang dipersepsikan? Dan tidak engkau katakan alamatu nasbiha, tanda nasabnya adalah al-alifu niyabatan 'anil fathati. Alif yang dipakai sebagai pengganti dari fathah. Al-alifu niyabatan 'anil fathati. Aqulu, aku katakan. Ya. Li'anni, ini maksudnya aqulu asy-syarih, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Araftu minal mutakallim annahu yasta'miluha maksuratan. Wa hina idin la budda min qarinatin. Mithlu an yaqula al mutakallim akramtu Aba Zaidin wa ajibtu min Aba Zaidin. Fa amma idza lam tujad qarinatun fa innana nu'arribuha 'ala al asli. Fa innana nu'arribuha 'ala al-asli bi an takuna mansubatan bil alif niyabatan 'anil fathati. Jadi maksudnya dari awal, ini dari awal pertanyaan ini bi fathatin muqaddaratin. Ini sebenarnya sama dengan, ya, dengan yang kedua. Ini cara yang pertama, ini cara yang kedua. Alamatu nasbiha, tanda nasabnya dia adalah al-alif niyabatan anil fathati. Ya, alif yang dipakai untuk sebagai pengganti dari fathah. Ini sama hukumnya i'rab, cara meng-i'rabnya sama. Tapi kenapa dipilih yang bi fathatin muqaddaratin? Nah, alasannya di sini, araftu minal mutakallim. Aku mengetahui dari orang yang mengajak bicara. Mutakallim. Annahu yasta'miluha maksuratan. Dia akan memakainya sebagai apa? Maksuratan. Tetap menjadi aba-aba-aba-aba. Maksuratan. Dengan apa? Qasr. Dengan apa? Dengan qasr. Dengan apa? Ngeyel. Kalau antum nyebut qasr, antum nyebut apa? Ngeyel. Biar mudah. Oh, ngeyel tetap alif itu. Paham ya? Wahina idin, maka ya saat itu labudda min qarinatin, maka harus ada indikasi qarina, harus ada indikasi, Mas. Mithlu an yaqula al mutakallim, sebagaimana orang yang mengajak bicara itu dia hendaknya mengatakan apa? Akramtu Aba Zaidin, aku telah menghormati Aba Zaidin. Wa ajibtu min Aba Zaidin, dan aku heran terhadap Aba Zaidin. Nah, fa'ama idalam tujad qarinah. Kalau tidak ada indikasi. Karena indikasinya apa? Akramtu Aba Zaidin. Aku memuliakan Aba Zaid. Ini ya tetap Aba di sini. Benar. Tapi ketika mengucapkan min, ajibtu min aba, maka ini adalah apa? Ini indikasinya maksurah ini. Qasr. Karena harusnya ketika ada min, ajibtu min abi Zaidin. Ya enggak? Tapi ketika ditulis tetap aba, maka itu indikasinya ngeyel. Paham enggak? Ini harusnya apa? Abi Zaidin. Atau Abi Zaidin. Nah, karena ini tetap ngeyel, maka itu indikasinya ini apa? Maksurah. Ya. Fa innana nu'arribuha 'alal asli, maka kita mengi'rabkannya berdasarkan hukum asalnya, yaitu apa? Mansubatan bil alif niabatan 'anil fathati. Ya, karena tidak ada indikasinya, maka kita mengi'rabkannya dengan apa? Yaitu mansubatan ya bil alif, dinasabkan dengan alif sebagai pengganti dari fathah. Paham? Tapi kalau ada indikasinya, maka langsung bi fathatin muqaddaratin. Paham? Kalau yang ini contohnya ya mithlu an yaqul al mutakallim. Mutakallim di sini memberikan indikasi. Ya Mas Blikon, indikasi Mas. Nek wis abang mantuk-mantuk kudu perlu alif. Ya. Songgo Mas, itepe disonggo dengan alif. Lemah buharik wa zadak muhirsan. Allah semoga nambahkan antum. Nah. Paham sampai di sini? Fa amma idza, jadi kalau misalnya antum ada penjelasannya, koma ini menjelaskan suatu hal yang beda. Jadi kalau ini koma enggak ada, nanti antum susah untuk membagi mana yang ada indikasi dan mana yang tidak ada indikasi. Ini indikasinya yang tadi ada min abazidin. Kalau ada indikasi, maka apa? Ditulis bi fathatin muqaddaratin, dengan fathah yang ditakdirkan, dengan persepsi yang seharusnya. Tapi kalau tidak ada indikasi, maka antum tulis bil alifi niyabatan anil fathati. Itu seperti itu, Mas. Paham? Ya. Wa taqulu fi ajibtu min aba zaidin. Ajibtu fi'lun wa fa'ilun min harfu jarrin wa aba ismu majrurun bi min. Wa alamatu jarhi kasratun muqaddaratun alal alifi mana'a min duhuriha at-ta'addud. وأبا مضاف وزيد مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة على آخره. Nah, ini kita lanjutkan pada besok libur karena malam Jumat. Nanti kita lanjutkan lagi adalah malam Ahad insyaallah bi'idznillah. Naktafi bihadil kudrah. Allah. Ini sama ya. Tadi ana belum jelaskan. Taqulu ajibtu. Aku heran. Dari Aba Zaid. Ajibtu sini fi'lun wa fa'il. Fi'lun fa'il. Kenapa? Ajibtu. Tu-nya fa'il. Min arfu jar. Aba ismun majurun. Aba. Karena min kan, tapi di sini min bimin. Wa alamatu jarrihi kasrotun. Ini kasrotun dulu ditulis gini, baru muqaddaratun alal alifi. Muqaddaratun alal alifi. Mana amin duhuriha ta'adur. Tercegah dari nampak dengan jelas karena ada udur. Aba di sini mudhafun wa Zaidin mudhafun ilaih majrurun. Dan wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya dia adalah kasratun dhahiratun, kasrah yang bisa jelas nyata ala akhirih, sampai akhirnya.